Mitra bisnis, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN mengaku prihatin dengan apa yang terjadi pada remaja Indonesia. Menurut hasil survei yang diterima lembaga ini, 63% remaja di Indonesia usia antara SMP dan SMA sudah melakukan hubungan seksual di luar nikah. Ironisnya 21% dari mereka malah sudah melakukan aborsi. Saat ini sudah terhubung dengan psikolog Tika Bisono. Mbak Tika, apa komentar Anda? Seperti yang sudah kita sering bahas di banyak seminar, ya, di talk show ataupun ulasan-ulasan, memang hal ini merupakan keprihatinan ya. Tapi kalau buat saya sih yang lebih memprihatinkan tentunya kendali orang tua kepada si remaja di rumah. Buat saya hal ini yang harusnya disentuh terlebih dahulu sebelum perilaku seks pranikahnya itu sendiri. Kebetulan juga hal ini kan sudah terlalu ember dan sudah lama gitu ya, saya catat bahwa penjualan kondom di Indonesia itu kan nggak seperti di luar negeri ya, hanya bisa dibeli oleh 18 tahun ke atas. Berarti kan udah lulus SMA ya. Nah, yang di bawah umur nggak boleh beli. Jadi kan mereka akan mikir dua kali untuk melakukan hubungan seks pranikah. Nah, ini yang di Indonesia sendiri menurut saya belum diatur. 63% ini juga yang terjaring. Yang di luar 63% berapa lagi? Dan itu belum terdeteksi. Banyak yang menuding bahwa media juga ikut menjadi penyebabnya. Saya setuju sih, karena memang media sendiri terus terang aja nggak punya penyaring, nggak punya filter. Sementara kalau di barat, nonton deh yang lokal-lokal, itu yang berbau seksual, itu ada kabelnya sendiri. Bukan di channel umum ya, bukan di channel TV-TV yang semua nonton gitu, enggak. Nah di Indonesia kan enggak. Semua di satu channel yang namanya ya TV komersial. Itu bahaya. Zaman dulu tuh ada seorang mahasiswa, kalau nggak salah di Jogja, yang mengadakan penelitian ya. Satu dari tiga laki-laki punya. Kalau dulu kan ada seorang dokter yang punya pil atau wil. Nah, mahasiswa ini berhubungan seksual. Itu kan geger nggak karu-karuan di Jogja ya zaman tahun itu. Bayangin, gimana hari gini, 2008. Dan akhirnya dilakukan juga oleh siswa sekolah, Mbak. Dan kalau misalnya memang media itu mau ditudingkan gitu ya, menurut saya Departemen Informasi dan Komunikasi itu yang harusnya ngatur hal seperti ini. Bukan pornografinya, pornografi itu miliknya orang dewasa tetap. Nah itu hak juga ya, bukan hanya komoditi. Nah itu harus ditaruh di channel yang memang hanya untuk adults gitu. Ada yang akan disampaikan pada para generasi muda ini Mbak Tika? Mereka tahu kok, Wi, mana yang baik, mana yang tidak ya. Jadi kita juga nggak bisa terlalu naif menganggap mereka anak-anak. Mereka tahu dan mereka paham. Persoalannya adalah untuk membuat mereka akhirnya memutuskan tidak melakukan. Ini kan harus ada diskusi yang berbasis moralitas, diskusi yang berbasis etika, ya, diskusi yang berbasis budi pekerti, karakter building, yang kemudian membawa mereka untuk menumbuhkan self-esteem, membentuk profil pribadinya supaya lebih sehat. Nah, partner untuk diskusi kayak begini tuh nggak ada persoalannya. Mereka untuk mencari partner diskusi seperti ini harus semua cari psikolog. Ya nggak ke Uber juga. Nah tentunya yang saya berharap kan orang tua itu bisa jadi partner untuk ngomong-ngomong seperti ini. Dan membangun sistem penilaian mereka sendiri sebagai remaja bahwa ini bagus buat gue, ini nggak bagus buat gue gitu loh. Pertaruhkan masa depan itu dalam menghadapi semua gejolak hari ini, pertaruhkan abis-abisan. Dan jangan mau menjadi orang yang kalah, tapi harus selalu menjadi pemenang. Demikian Tika Bisono, saya Dewi Sintawati.